Apakah berdosa bagi seseorang yang telah berusaha untuk melindungi dirinya dari percikan air kencing, namun dia masih juga terkena air kencing tersebut? Nah, kalau dia sudah berusaha dan tidak mengetahui bahwa ternyata terkena percikan air kencing, maka insya Allah tidak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang penting ada upaya dari kita untuk berusaha semaksimal mungkin menghindari percikan air kencingnya.